ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Hampir semua tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah kita saksikan. Tanda-tanda yang dimaksud adalah tanda-tanda yang kecil. Berita yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salam sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu memang betul-betul terjadi. Hal ini merupakan salah satu bukti terkuat bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar-benar utusan dari Allah yang berbicara dengan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidaklah berbicara karena hawa nafsu. Yang disampaikan olehnya adalah wahyu yang diwahyukan Allah untuknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga setiap tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat yang kita saksikan dan kita rasakan. Faedah pertama, manfaat yang semestinya kita petik darinya adalah semakin menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena beliau menyampaikan tanda-tanda tersebut bukan hanya sebatas bercerita. Beliau menyampaikannya untuk kita bukan hanya sekadar agar kita mengetahui, bukan sebatas itu. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan tanda-tanda kiamat itu agar kita semakin mempersiapkan diri menyambut datangnya hari kiamat. Sehingga setiap muslim mampu menghadapi kenyataan pahit yang pasti terjadi di akhir zaman. Puluhan bahkan ratusan tanda-tanda kiamat yang sifatnya kecil telah disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan itu telah terjadi. Oleh karenanya sebagian ulama secara khusus mengumpulkan hadis-hadis tentang tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Apabila kita saksikan memang demikian. Salah satunya adalah semakin sering terjadinya pembunuhan. Dalam skala yang besar, dalam artian perang dan pertempuran, sampai pembunuhan itu terjadi dalam sekup personal, perorangan. Tiap hari bahkan dalam hitungan jam dan menit, selalu saja ada orang yang meninggal dunia karena dibunuh. Karena dibunuh. Itu dalam cakupan dunia. Bahkan dalam lingkup satu negara, katakanlah Indonesia, selalu saja ada kasus pembunuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dari Kalimantan Utara sampai daerah yang paling selatan Indonesia, selalu saja ada pembunuhan, pembunuhan, dan demi pembunuhan. Ya khotib billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, beliau sungguh telah menyampaikan hal ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'atu hatta yakthura al-harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Al-qatlu. Sabda beliau alaihi salatu wassalam menyatakan hari kiamat itu tidak akan bangkit sampai al-harj semakin sering dan semakin banyak. Para sahabat lantas bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-harj? Nabi menjawab, pembunuhan, pembunuhan, dan terus terjadinya pembunuhan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, bukankah fakta inilah yang kita temukan di lapangan? Bukankah inilah kenyataan yang tak terbantahkan? Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Bahkan untuk masalah yang sepele dan ringan, pembunuhan terjadi. Pembunuhan terjadi. Hanya demi mendapatkan sebuah sepeda motor, seseorang kemudian membunuh, merampasnya. Bahkan tanpa pandang bulu, si pemilik motor itu adalah orang kaya yang berpunya ataukah tidak. Bahkan seorang tukang ojek yang hidupnya serba kurang, yang hidupnya pas-pasan, dibunuh karena sepeda motor miliknya dirampas. Nah, hanya karena bersenggolan. Hanya karena bersenggolan saja. Sikutnya menyenggol. Yang menyenggol dibunuh. Katanya tersinggung. Kehormatannya katanya diinjak-injak. Alhamdulillah. Hanya karena wanita pujaan hatinya akan dinikahkan dengan laki-laki lain, ia tega menghabisi keluarga si wanita tersebut. Ayah, ibunya, kakeknya, adiknya. Tanpa merasa bersalah. Tanpa merasa bersalah. Hanya disebabkan cekcok tentang batas tanah, kembali terjadi pembunuhan. Hanya karena memperebutkan 0,1 0,2 gram sabu-sabu, pembunuhan lagi terjadi. Hanya karena fanatis, hanya karena fanatik pada sebuah partai, ia membunuh simpatisan partai lain. Hanya karena berebut seorang wanita, siapa yang paling berhak untuk mendapatkannya, duel maut di tengah kuburan. Ada kasusnya seperti itu. Masih kelas 1 SMA. Terlalu banyak nonton TV kali. Hero demi cinta, for love. Tantang-tantangan. Dan sepakat tidak membawa teman dan kawan. Kalau jantan lo ya, ketemu kita di kuburan sana tuh, ntar sepulang sekolah, tangan kosong, pokoknya sampai mati, yang hidup dia yang berhak mendapatkan Anita. Nama cewek yang diperebutkan. Dan itu terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Benar kan kata Nabi? Benar. Terus selalu saja ada. Nah. Bahkan sering orang membunuh tanpa ia mengetahui sebabnya. Kenapa ia membunuh? Dan orang yang dibunuh pun tidak mengerti kenapa ia dibunuh. Nah, itu terjadi. Nah, seorang anak kecil masih berusia 7 tahun membunuh adiknya sendiri yang 3 tahun umurnya. Ia enggak tahu kalau dia membunuh. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui definisi membunuh itu apa, menghilangkan nyawa. Adiknya pun yang akhirnya terbunuh. Esok hari kiamat ia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Apa sebabnya? Terpengaruh nonton Smackdown. Ya kan? Nonton Smackdown. Sambil lari, bantingkan tubuhnya. Ini sang abang terpengaruh dengan acara Smackdown itu. Adiknya dibawa. Sini deh. Bawa ke lantai 2. Naik tangga. Lantai 2 rumah. Siap deh ya. Adanya pun, iya bang. Dan itu terjadi. Sampai akhirnya sebagian masyarakat yang kemudian membentuk satu komunitas anti televisi. Bayangkan, orang awam saja anti televisi. Orang awam pak, anti televisi. Mereka anti televisi bukan karena agama. Mereka anti televisi bukan karena ini dilarang Allah. Mereka anti televisi bukan karena ini melanggar sunnah Nabi, bukan. Karena pengaruh buruk dari televisi itu sendiri. Orang awam bapak, anti televisi. Itu ada komunitas anti televisi. Tiap daerah ada cabangnya. Yang disuarakan pokoknya. Apa? No television. Televisi itu tidak ada di dalam rumah. Karena ternyata televisi itu adalah musuh kita bersama. Televisi itu adalah musuh kita bersama. Yang istri mendapatkan pengaruh buruk karena sinetron-sinetron itu dan film-film tersebut, akhirnya melawan suami. Minta macam ini, minta yang itu. Kenapa? Itu bagus bang, kemarin di film tuh bang. Ini. Kalungnya itu bang. Warnanya ungu. Bercahaya gitu. Belilah. Minta beli gaun lah. Terpengaruh iklannya ya. Beli alat ini, mesin cuci, AC. Wah, puyeng suaminya. Suaminya pun seperti itu. Nah, nonton bola sampai jam 3 malam, setengah 4 malam. Wah, gol! Suami dan istrinya dalam kamar sendirian. Ingin dibelai, ingin dipeluk. Sebentarlah, bola nomor 1 nih. Arsenal yang sedang main ini. Gak bisa. Bentar lah. Cemburu ya. Anak-anak juga seperti itu. Sholat ditinggalkan. Tamu ketuk sampai 10 kali. Pak. Pak. Ini tetangga. Ingin bayar hutang. Tak didengar ketukan pintunya. Karena sih kok. Pengaruhnya buruk. Luar biasa. Bukan cuma pada pola pikir, bahkan sampai kesehatan pun terpengaruh. Ada dampak buruknya, radiasi, layar kacanya, ini dan itu. Yang lebih buruk lagi, saat tanpa sadar, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk di otak kita. Tanpa sadar. Karena bagaimanapun juga, media massa seperti itu, sedikit banyak ada andil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, musuh-musuh Islam. Sedikit banyak opini, propaganda, berita. Katanya alasannya cuma nonton berita aja Ustaz. Itu yang lebih berbahaya justru. Yang lebih berbahaya adalah berita-berita itu. Karena tanpa sadar kita digiring ini opini kita. Tanpa sadar. Orang Yahudi dalam protokol resminya memerangi Islam, mereka sampai mengatakan dalam sebuah keyakinannya, kedustaan itu bila diulang-ulang sampai 1000 kali berubah menjadi kebenaran. Yang namanya dusta itu kalau diulang sampai 1000 kali, orang pasti akan terbawa itu nantinya. Orang itu pasti akan terbawa. Misalkan, saya beri contoh. Beberapa waktu yang lalu, ada kasus penyerangan kampung Syiah di Madinah. Itu kan di blow up media massa, televisi ini dan segala macam. Berita terus. Yang ditampilkan apa? Kondisi kampung Syiah yang dibakar, yang rusak. Yang ditampilkan apa? Orang-orang Syiah yang mengungsi, wajah-wajah kasihan itu, sambil dikawal brimob tentara. Yang ditampilkan apa? Kem-kem pengungsiannya. Yang ditampilkan apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah lagi dalam kemah-kemah darurat. Yang ditampilkan apa? Bantuan sembako datang. Yang ditampilkan apa? Terus begitu. Yang ditampilkan apa? Al-Qur'annya. Ini Al-Qur'annya sama dengan orang Islam lainnya. Terus. Kan begitu, terus. Akhirnya tanpa sadar, umat Islam itu kemudian Syiah kan saudara kita juga. Kasihan. Masa hanya karena seperti itu kemudian kita benci mereka? Itu tidak sadar, terpengaruh. Sudah terbawa. Na'udzubillah. Justru yang mengerikan itu ya berita-berita itu. Yang sudah pernah mengenal dunia jurnalistik, dunia berita dan wartanya, itu mengerti betul. Opini itu memang sengaja dibuat. Yang namanya berita itu, memang dibuat. Nah, memang dibuat. Kecuali yang sifatnya musibah, korban, bencana alam. Nah, itu memang tidak bisa dibuat manusia. Tapi kalau sudah yang namanya opini, ide, wacana, itu memang sudah dirapatkan oleh pimpinan redaksi. Besok beritanya tentang ini. Yang diwawancara A, B, C, D. Materinya begini. Bahkan terkadang tidak ada wawancara sama sekali. Buat berita sendiri di atas namakan Profesor A, nanti telepon, Prof, kami mau buat berita begini-begini, tapi kan nggak ada waktu nih. Kami buat begini ya Profnya. Ya udah buat aja seperti itu. Yang pernah mengenal dunia seperti itu, termasuk saya. Saya pernah ada di dunia seperti itu. Memang demikian. Tanpa sadar. Opini itu dibentuk. Justru yang bahaya itu berita, Bapak. Kadang-kadang saya tanya sebagian ikhwan yang 1-2 lah punya televisi. Kenapa seperti itu? Cuma nonton berita aja, Ustaz. Itu berita itu yang paling bahaya. Justru melewati berita itulah pemikiran-pemikiran sesat itu dilepaskan. Nah, itu ya masyarakat awam punya komunitas anti televisi. KAT, komunitas anti televisi. Kenapa? Pengaruh buruk tadi. Pengaruh buruk. Anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin maksud saya, mereka sudah mengenal istilah pacaran, ciuman, gandengan tangan, kirim SMS, I love you. Cinta itu tanda waru. Umurnya masih 6 tahun, 7 tahun. Anak TK. Itu sudah bisa bilang pacaran. Walaupun mungkin dia sendiri tidak paham pacaran itu apa. Tapi istilah itu sudah masuk. Dampak dari mana seperti ini? Televisi kan ya? Dampak dari televisi. Nah, terus, subhanallah. Hanya kepada Allah kita mengadu, hanya kepada Allah kita mengeluh. Wallahul musta'an wa ilallahil mustaka. Jadi kasus sang abang tadi, ketika buang adiknya dari lantai 2, siap-siap deh ya. Iya bang. Adiknya pun tak tahu ini, kenapa? Iya bang aja. Lengkap. Bah, mantap. Adiknya mati. Di bawah. Ibunya dengar, bah, apa ini? Oh, ibunya nangis. Abangnya gak tahu, gak paham. Kenapa mamaku menangis ini? Masih kecil. 6 tahun. Adiknya yang 3 tahun dibuang dari lantai 2. Adiknya diambil, ditangisi sama ibunya. Ibunya marah-marah sama abangnya. dipukul abangnya begini aja, enggak tahu dia kenapa dipukul juga. La haula wala quwata illa billah. Itu terjadi ya. Itu terjadi. Hanya karena gambar Soekarno-Hatta, 100 ribu, satu lembar saja. Orang mau membunuh. Nah, ada seorang ikhwan yang dulu mantan preman itu cerita, alhamdulillah, dulu, jangankan uang 100 ribu, yang penting dapat satu botol minuman keras aja. Siap kami disuruh apa? Maju, maju. Mundur, mundur. Ikut aja apa kata pimpinan. Pak Ketua. Ikut apa? Ikut Pak Ketua. Wah, membunuh itu biasa. Menghilangkan nyawa. Nah, satu bulan yang lalu lebih. Saya diundang teman-teman di Medan, di Stabat, di kota. Kami diajak untuk bertamu dan berkunjung ke salah seorang mantan preman di Medan. Yang dalam satu tahun terakhir ini mulai kenal agama, kajian salaf. Ketua PP Medan, Pemuda Pancasila. Namanya Rudi Tampubolon. Rudi Tampubolon. Cerita demi cerita. Jadi sebelum kita sampai di sana, ikhwan ini yang akan mengajak kami ke sana. Tujuannya baik dia. Biar apa namanya mantan ketua PP ini itu semakin dekat dengan kita, semakin dekat dengan kita. Itu saja. Nah, cerita apa namanya? Ini Pak Rudi namanya. Pak Rudi ini dulu Ustaz, wah. Disegani lah. Sampai sekarang pun seperti itu, punya nama dia ini. Ya sudahlah kita berkunjung gak apa-apa, hanya berkunjung saja. Gak ada salahnya, gak ada ruginya, bahkan itu ibadah kan ya. Kita mensupport dia, biar tetap istiqomah belajar. Mungkin masih banyak praktek-praktek yang sulit dia tinggalkan. Tetapi paling tidak dia sedang berproses. Paling tidak dia sedang berproses. Nah, kami datang ke rumahnya, pakai jubah Maroko, jenggot. Lebat jenggotnya. Badan memang gempal, mantap. Silakan Ustaz. Dikenalkan, oh iya. Cerita, bukan karena bangga. Cerita karena penuh sesal. Bagaimana dulu ia dan anak-anak buahnya. Bukan pimpinan ranting, anak ranting bukan. Ini kota Medan pimpinannya dia. Dia cerita sekali lagi bukan karena bangga, tapi karena sesal. Menyesal. Bagaimana dulu ia membunuh. Bahkan saya Ustaz pernah membunuh orang dengan cara menguburnya hidup-hidup. Orang IPK saya bunuh. Ini pokoknya pertentangan antara dua orang. Ustaz. Anak-anak buahnya pun sama. Yang penting Pak Ketua panggilannya. Pak Ketua suruh serang-serang. Mundur-mundur. Bunuh-bunuh. Yang penting dapat uang makan. Selesai. Di mana-mana bawa parang. Pokoknya semua tempat itu ada sisipkan parang, samurai, celurit, bayonet, semua ada. Dan itu artinya betul-betul terjadi. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, sayati ala nasi zamanun la yadri al-qatilu ala ayyi syai'in qatal wa la yadri al-maqtulu min ayyi syai'in qutil. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, akan tiba saatnya nanti dan dirasakan oleh umat manusia, kaum muslimin, orang yang membunuh dia tidak tahu sebabnya, mengapa dia membunuh. Orang yang terbunuh pun menjadi korban pembunuhan, dia tidak mengerti kenapa dibunuh. Ini sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kondisi akhir zaman seperti itu. Nah, dia bunuh, gak tahu apa sebabnya saya membunuh. Yang jelas, ketua suruh saya bunuh, bunuh. Asik-asik aja membunuh itu. Selesai membunuh, datang ke kantor polisi. Pak, tadi saya barusan membunuh, Pak. Silahkan kalau mau ditangkap. Gak ada menangis, gak ada menyesal. Gak ada rasa takut. Silahkan. Kecrek. Di apa namanya? Ya, di borgol. Mau bilang bogrol tadi. Di borgol silahkan, Pak. Nanti dia. Nah, Kadang-kadang orang cuma sekedar lewat saja. Nah, kena salah bacok, peluru nyasar. Ya kan? Karena orangnya mirip. Ya kan? Karena orangnya mirip jadi target pembunuhan, akhirnya dibunuh. Padahal bukan dia yang menjadi target. Sering terjadi seperti itu. La hawla wa la quwata illa billah. Shadaqar Rasul wa huwa shadiqul masduq. Sungguh benar. Sungguh benar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, yang benar dan selalu dibenarkan. Yang benar dan selalu dibenarkan. Nah, bahkan pembunuhan yang terjadi saat ini semakin lama semakin sadis. Dimutilasi. Setelah dibunuh, korbannya dipotong-potong. Setelah dibunuh, kepalanya dipenggal, badannya masukkan karung, dipisah, buang. Kan sering kita dengar berita itu. Mayat ditemukan membusuk. Kan gitu. Apa namanya, karung yang berisi, apa namanya, jenazah orang dihanyutkan di sungai. Kan. Setelah dibunuh, dicor. Pernah dengar berita seperti itu? Pernah dengar gak? Pernah dengar apa sih? Dicor itu. Setelah dibunuh biar menghilangkan bukti. Menghilangkan jejak, Pak. Betul. Dicor. Beli semen. Santai aja dia. Dicor di dalam rumah. Gali dia. Di dapurnya. Gali. Jenazahnya dimasukkan. Dicor. Kasih semen. Kasih air. Gini. Selesai. Dan itu subhanallah, betul-betul terjadi. Nah, yang seperti itu betul-betul terjadi. Yang lebih menyedihkan lagi, lebih menyedihkan dari itu semua, orok bayi dibunuh, dibuang di kloset. Orok bayi, nah, karena malu hamil dan melahirkan sebelum nikah. Karena malu menjadi aib keluarga dan tetangganya hasil perbuatan zina. Setelah melahirkan anaknya dibuang. Dibuang di pinggir jalan, dibuang di pinggir sungai, dibuang di tong sampah. Dimasukkan di kloset tadi. Pelakunya siapa? Seorang siswi SMK yang masih kelas 2. Berapa umurnya kira-kira? Siswi SMK kelas 2. Berapa kalau sekarang? SD 12 tahun. Tambah 3. 15 tahun, 16 tahun. Misalkan bayi itu nantinya hari kiamat dibangkitkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ayat ini memang kaitannya dengan anak-anak bayi yang zaman itu dikubur hidup itu. Tetapi nanti berlaku umum. Bayi-bayi itu apa salahnya dibunuh? Apa salahnya dibunuh? Tetapi la haula wala quwata illa billah, saya katakan itu betul-betul terjadi. Nah, sebagiannya yang kemudian sadar menjadi gila. Sadar kok kemudian jadi gila. Maksudnya apa? Sadar perbuatan itu salah, dipikir terus berat gila. Dia ingat selalu perbuatan itu membunuh, membunuh, membunuh. Membunuh, membunuh. Itu kalau dalam kita berbicara yang skupnya satu persatu membunuh-bunuh. Tapi kalau kita berbicara dalam lingkup yang lebih luas, peperangan, lihat sekarang di apa namanya, di dunia Islam, perang di mana-mana, di Suriah, nah, di Irak sampai sekarang masih, di Afghanistan, di Libya, di negeri Yaman, nah, Timur Tengah bergejolak sampai hari ini. Afrika pun seperti itu. Nah, belum lagi kalau di luar dunia Islam. Nah, perang terjadi antar geng, antar kartel narkoba, antar supporter bola. Jadi memang benar kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi begitu cintanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ternyata beliau bukan sebatas bercerita saja. Untuk apa namanya, kemudian kita tahu, kemudian kita mengerti, bukan sampai di situ. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sekaligus memberikan bimbingan untuk kita. Misalkan berita yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam tentang semakin banyaknya kasus pembunuhan. Nabi alaihi salam sudah menjelaskan pula untuk kita seperti apakah sikap seorang muslim. Ini karena cinta dan kasihnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada umat Islam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan al-ibadatu fil harj kal hijrati ilayya. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beribadah pada masa-masa al-harj itu pahala dan kedudukannya seperti melaksanakan hijrah kepadaku. Artinya, seperti apakah sikap seorang muslim ketika melihat kenyataan pahit semacam ini? Kenyataan yang diberitakan Nabi alaihi salatu wasallam sudah terjadi. Seperti yang kita sebutkan tadi beberapa contohnya. Betul-betul ada di sekeliling kita. Sikap kita bukan hanya sedih, bukan. Tetapi justru semakin memacu kita untuk semangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam perlu untuk menjelaskan nilai ibadah yang dilaksanakan pada masa-masa al-harj. Apa itu al-harj? Pembunuhan demi pembunuhan ya. Jadi nilai ibadah yang dikerjakan pada masa-masa al-harj itu sama seperti berhijrah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sama kedudukannya dengan orang yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Meninggalkan kampung halamannya. Untuk kemudian bergabung bersama Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah. Artinya nilainya semakin lama semakin tinggi. Di hadapan Allah Azza wa Jal. Ibadah. Kita sebagai umat Islam dibimbing untuk tidak terbawa dan terseret dengan fitnah dunia. Nah, ribut-ribut ini, ribut-ribut itu. Nah, berselisih ini, berselisih itu. Nah, yang urusannya sampai bunuh-membunuh, pertumpahan darah, perkelahian. Ibadah, fokusnya ibadah. Perbaiki hubunganmu kepada Allah. Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Barang siapa yang sariratuh kondisi batinnya baik, saat ia sendiri tetap baik. Saat ia sendiri tetap baik. Maka Allah Azza wa Jal akan memudahkan dia baik pula di luarnya. Nah, maka salah satu indikator bahwa seorang hamba itu baik hubungannya dengan Allah Azza wa Jal, dia pun baik hubungannya dengan sesama. Saya katakan salah satu indikatornya. Bukan satu-satunya indikator. Sebaliknya pun begitu. Kalau misalkan hubunganmu, wahai saudaraku, dengan orang lain buruk, itu tanda bahwa hubunganmu dengan Allah Azza wa Jal buruk. Ini ucapan hikmah dari para ulama. Artinya saat kita punya masalah dengan orang lain, A, B, C, D, tetangga, sahabat, dan keluarga, salah faham, selisih, ini, dan itu. Maka justru langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki terlebih dahulu hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Nah, keikhlasan kita, ketulusan kita. Nah, kualitas ibadah kita sama saat kita sendiri di dalam rumah, di dalam kamar, dan saat kita bersama-sama dengan orang lain. Nah, bersama dengan orang-orang lain tampilannya baik, semangatnya luar biasa, tapi kalau sudah sendiri, tidak bersama dengan ikhwan salafi, sesama tetangganya orang awam, tak nampak salafinya. La haula wa la quwata illa billah. Itu hubungannya buruk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa malunya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu yang mesti. Dan satu-satunya pilihan. Satu-satunya pilihan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menggambarkan kondisi yang seperti ini kepada para sahabatnya. Kondisi perang, berebut kekuasaan. Itu sudah diceritakan Nabi alaihi salatu wasallam. Sudah. Nah, masing-masing pihak merasa benar, merasa yang paling berhak. Itu tadi sampai berkelahi segala macam. Kata para sahabat sebagian bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, masuk rumahmu, tutup pintu rumahmu, patahkan pedangmu. Ajaran Nabi, agar kita tidak ikut-ikutan melakukan kesalahan. Nah, agar kita tidak ikut-ikutan melakukan kesalahan. Dulu, di dalam sebuah riwayat yang disebutkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ketika terjadi perselisihan antara dua sahabat, sampai terjadi pertempurannya, ujian iman dua sahabat, nah, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada seorang sahabat didatangi oleh tim rekrutmennya, ayo gabung bersama dengan kami, kita perangi dia. Apa jawaban sahabat itu? Saya tidak akan ikut dalam pertempuran yang melibatkan dua orang muslim. Saya tidak ingin pedangku ini diarahkan kepada seorang muslim. Itu ujian besar memang bagi kita umat Islam. Pertempuran di antara sahabat sendiri. Tetapi apa hikmahnya? Ini bedanya sahabat dengan kita. Ini bedanya sahabat dengan kita. Walaupun mereka saling bertempur, walaupun mereka saling berperang seperti itu, ternyata rasa cinta itu tetap ada di antara mereka. Rasa cinta itu tetap ada. Tetapi karena ijtihad. Tidak ada di antara pihak sahabat yang dikatakan salah oleh para ulama. Kalau ditanya siapa yang salah, siapa yang benar, jawaban para ulama selalu demikian. Masing-masing berijtihad. Yang benar dapat dua pahala, yang salah ijtihadnya dapat satu. Betapa marahnya Ali bin Abi Thalib. Betapa marahnya Ali bin Abi Thalib ketika ada orang datang mengaku, ya Ali, saya sudah membunuh Zubair bin Al-Awam. Marah. Engkau akan masuk neraka. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyatakan Zubair bin Al-Awam itu termasuk sahabat yang pasti masuk surga. Engkau bunuh seorang sahabat kecintaan Nabi. Padahal antara Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awam ini termasuk pihak yang sedang berselisih. Tetap. Ada cinta di sana. Ini saling membunuh. Sudah. Saling membunuh. Tetapi ternyata tidak ada kebencian sedikit pun di dalam hati. Di antara mereka. Sebagian sahabat mengatakan, kami tidak pernah bisa mengerti makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tanpa adanya pertempuran di antara kami. Firman yang dimaksud adalah yang disebutkan Allah azza wa jalla di dalam Al-Quranil Karim, innamal mu'minuna ikhwatun. Selanjutnya apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Selanjutnya? Fa'aslihu baina. Kami, ini pengakuan dari sahabat, kami belum bisa mengerti maksud dari ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara. Maka lakukanlah islah di antara kalian sebelum terjadinya pertempuran. Dan memang benar seperti itu yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barulah mengerti, oh yang dimaksud islah itu begini, setelah adanya masalah. Ini hikmah salah satunya. Salah satu hikmah berikutnya adalah untuk bahan ujian untuk orang-orang, bagi siapa? Bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah tidak mampu melihat kenyataan yang apa namanya kenyataan yang menyedihkan itu, dua sahabat yang saling berperang sampai kemudian akhirnya mencela, menyalahkan. Apakah sikap seorang muslim itu seperti apa? Ujian bagi kita semua. Ujian bagi kita semua. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Naam. Itu tadi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah memberikan bimbingan dan arahan. Kalau itu sudah kita saksikan saling bunuh, saling perang. Naam. Kondisi umat Islam secara umum. Fokuskan diri dalam ibadah. Kita ini masih jahil. Kalau mau mengakui. Kita ini masih jahil. Jangan jauh-jauh. Jangan luas-luas. Jangan lebar-lebar. Jangan banyak-banyak. Bercerita tentang ibadah di dalam Islam. Satu contoh saja. Salat. Satu contoh saja. Salat. Apakah salat kita baik? Kurang? Wajal berfirman dalam Al-Quran, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal lanjutannya wal munkar. Ini firman Allah, tegak. Jangankan yang sahih, coba carikan, datangkan hadis yang dhaif. Kita berani mengatakan seperti itu karena yakin enggak ada memang. Tidak ada ya, Bang. Ini kawan subhanallah. Ditanya, kenapa? Pas antara lisan dan hati itu harus pas. Ini harus merasa ini. Hah? Gimana Pak? Pak Sarwono? Hakikatnya? Tarikannya itu ya. Yang penting tarikannya aja. Allah. Kasihan ya umat Islam ini ya. Kasihan, betul-betul kasihan. Bukan kita benci, bukan. Jangan membenci mereka karena kejahilannya. Sungguh jangan benci mereka. Justru kita berbelas kasih dengan mereka. Dakwahkan kepada mereka. Ingat istiqomah Pak Haji. Ingat Pak Haji. Saya ingat haji yang lain. Ada haji yang lain. Jadi kalau Pak Haji tadi bilang dakwahkan Ustaz, benar dia dakwahkan. Kan gitu. Jadi waktu kami ke Sumatera Barat 2009, kami kan diundang oleh seorang haji juga. Di rumahnya. Saya, Ustaz Ayib, Ustaz Idrul, Ustaz Marwan, dan beberapa ikhwan di Bukit Tinggi waktu itu. 2009. Ya, biar cerita lah sedikit. Adin jam ngecek nih. Iyalah, onde mande, rancap. Ini kita diundang makan malam sama Pak Haji. Makan siang waktu itu, saya lupa. Makan siang. Sedang makan begini, Pak Haji ini, macam Pak Haji juga ini. Walaupun seperti Pak Haji Abu Taufik ini, gak ada di dunia ini, cuma satu ini. Langsung Ustaz, boleh saya bicara? Silakan Pak Haji. Tolong ngasih tahu teman-teman salafi ini. Pak Haji ini sudah mulai ikut ngaji juga, makanya kita diundang makan di rumahnya. Ini, tolonglah bilang sama kawan-kawan ini. Dakwahkan salaf ini kepada masyarakat. Jangan biarkan kami bingung. Jangan biarkan kami bingung. Ini suara rakyat ya. Aspirasi masyarakat kecil, wong cilik. Jadi Pak Haji ini cerita, dulu kami sholat di masjid, ada beberapa orang salafi. Tidak ikut zikir berjamaah. Selesai sholat, assalamualaikum, pulang mereka keluar dari masjid, Ustaz. Kami kan zikir berjamaah ini kan, dibimbing imam. Setelah itu baru pakai atau salawatan segala macam ya biasanya. Gitu. Ini kawan-kawan salafi langsung pulang. Kami kan salah sangka akhirnya. Aliran apa kayak gini nih? Sesat, justru yang salafi ini disebut sesat. Kan membuat orang bertanya-tanya, ya kan? Masyarakat bertanya-tanya. Ya salah kita kalau mereka kemudian berprasangka buruk karena kita tidak menjelaskan kepada mereka kenapa tidak ikut bersama mereka. Kata Pak Haji, akhirnya saya yang penasaran Ustaz. Saya cari mereka. Saya tanya, kok gitu kalian? Ustaz keluar gitu, enggak ikut zikir berjamaah. Baru saya dapat penjelasan, Pak Haji, saya begitu tuh ya karena begini. Bilanglah dari dulu. Betul Pak Haji? Ini pengakuan Pak Haji itu. Bilang dari dulu. Kalau dari dulu saya tahu kan saya sudah tinggalkan perbuatan sesat itu. Masya Allah. Hah? Pak Haji tetap. Lakonnya Pak Haji. Waduh. Nah, subhanallah. Itu ternyata banyak masyarakat kita yang merasakan sama dengan seperti yang dirasakan oleh Bapak Haji tadi. Sebenarnya kalau diberitahu, disampaikan yang benar, diterima. Cuman karena kita tidak menyampaikan dakwah itu, kata Pak Haji kan, dakwahkan, betul dakwahkan. Karena kita tidak dakwahkan, kita diam-diam saja, ya mereka akhirnya mencari-cari tahu sendiri. Jangan-jangan gini, apa itu mereka? Aliran baru, sesat mereka ini. Ya karena kita tidak menyampaikan kepada mereka. Nah, ini suara rakyat. Jangan biarkan masyarakat kita itu dalam kejahilannya. Sebisa mungkinlah kita yang dekat kepada mereka. Menyampaikan dengan cara yang baik begini, Pak. Atau biarkan beri kesempatan untuk mereka bertanya. Ciptakan kondisi mereka tanpa sungkan kemudian bertanya, kok gitu, Pak? Kok gitu Mas, kenapa ya? kesempatan. Ini Pak, karena begini-begini. Oh gitu ya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Saya punya pengalaman pribadi. Di RT kami ada acara, ada kegiatan apa? Buat jalan. Jalan itu rencananya mau dicor. Nah, ini yang namanya ustaz. Yang namanya ustaz itu banyak titipan. Itulah beratnya jadi ustaz. Tapi yang berat kalau dijalani dinikmati ringannya. Namanya ustaz sering dititipi uang riba. Ustaz, ini uang riba. Tolong nanti gimana lah? Iya. Karena kan kita rata-rata mengerti uang riba itu tidak boleh dipakai kan gitu. Misalkan pun harus diterima, diambil ya, dipakai untuk fasilitas umum yang tidak ada kaitannya dengan rumah ibadah. Kan begitu. Umum tapi tidak ada kaitannya dengan rumah ibadah. Masjid. Nah. Jadi titipan uang riba itu banyak. Akhirnya saya berpikir sudahlah dipakai untuk jalan umum kan ya. Kurang lebih waktu itu 6 juta atau 7 juta. Sementara biaya yang diperlukan 10 juta saja lebih. Sedikit. Jadi dalam acara rapat RT resmi. Nah, ya karena memang sebelumnya sudah dekat. Bapak RT mempersilahkan saya untuk berbicara. Silahkan Pak Mukhtar kalau ada yang disampaikan. Baru saya sampaikan. Begini Pak. Saya punya biaya, uang kurang lebih 7 juta. Dan itu bisa digunakan untuk membantu program pembuatan jalan ini. Tetapi terus terang saja, dakwah sekaligus kan ya. Tetapi terus terang saja, uang ini uang riba. Jadi saya dan teman-teman ini yang ngaji memiliki keyakinan uang bunga dari bank itu tidak pantas diberikan untuk istri dan anak-anak kami makan minum mereka. Tetapi uang ini bisa digunakan untuk fasilitas umum. Seperti buat jalan, WC umum misalkan. Buat tiang listrik untuk penerangan bersama. Fasilitas umum. Jadi saya memberikan uang inilah untuk program. Wah, terima kasih Pak Muntah, terima kasih. Masyarakat kita, halal haram gak tahu. Yang penting program jalan jadi. Kan gitu kan masyarakat kita. Mau riba, gak riba, yang penting jalan jadilah Pak. Tetapi paling tidak kan kita sudah berdakwah. Sudah menyampaikan. Subhanallah, beberapa hari kemudian, Pak RT-nya yang datang, nanya, loh Pak Muhtar, uang seperti itu gak boleh Pak. Setelah ada kesempatan bicara berdua ya, bukan di depan forum, itu gak boleh. Gak boleh Pak. Kita jelaskan, oh ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Itu kan masyarakat kita sebenarnya menanti uluran tangan dari kita. Begitu. Bukan kemudian malah dibenci. Bukan kemudian malah dibenci. Sekarang kita yang sudah ngaji Salafi, kalau ingat yang dulu-dulu, nyesel apa enggak? Nyesel kan ya? Kadang-kadang kita berpikir, wah bagusnya tahu dari dulu-dulu lah. Kenapa kok kamu enggak ngasih tahu sama saya? Saya ketemu teman SMA, ngaji. Satu kelas lagi. Jadi manggil saya Ustaz. Saya bilang, alah Ustaz apa? Di majelis boleh Ustaz. Kalau udah ketemu seperti ini, teman biasa, konco. Gak usah pakai antum-antum, kowe-kowe aja. Oh memang teman kan ya? Gak enak lah. Teman lama kok kemudian pakai antum Ustaz, antum Ustaz. Gak usah pakai kayak gitu. Pakai. Kalau orang Jawa bilang kowe ya. Jadi pakai bahasa kasar lah istilahnya. Sudah kowe-kowe aja. Gak usah, gak enak. Bilang, udah. Cerita. Akhirnya apa? Kok gak ngasih tahu, gak ngajak aku dari dulu katanya. Kena kita ini. Karena emang waktu SMA saya sudah ngaji kan gitu. Kok gak ngajak-ngajak sih? Kenapa teman-teman yang lain gak diajak ngaji? Ya, diem lah kita. Nah, ternyata seperti itu. Artinya, ketika kita giat berdakwah, menyampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Bukan berdasarkan dan didorongkan oleh rasa benci, bukan. Tetapi karena kita kasihan, cinta, hirs, punya semangat agar orang itu mendapatkan hidayah. Kan gitu. Ahrasun nas, linnas alal khair itu ahlus sunnah. Orang yang paling semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain itu siapa? Ahlus sunnah. Dia punya semangat. Pendekatan terus. Dengan cara yang baik. Itu ahlus sunnah. Artinya ketika dakwah itu digiatkan, kita kata Pak Haji, dakwahkan, betul dakwahkan Pak Haji. Kenapa? Tugas kita kan hanya mendakwahkan. dengan cara-cara yang dibimbingkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kan begitu. Sampaikan dengan cara yang baik. Diterima, tidak diterima kan bukan urusan kita kan. Betul Pak Haji. Terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan. Iya, sudah nyetel kita Pak Haji. Hidayah itu di tangan Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusain. Sampaikan peringatan itu. Tugasmu hanya menyampaikan peringatan. Lihat keindahan Al-Qur'an itu. Innama anta mudzakir. Jadi innama itu disebut adatul hasr. Batasannya. Tugas kamu itu hanya sebatas menyampaikan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau itu bukan ditugaskan untuk menekan mereka, menguasai mereka, bukan. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu. Sampaikan. Nah. Diterima ya. Alhamdulillah. Misalkan tidak, apakah kemudian kita tidak punya pahala kalau ikhlas? Tetap ada pahala, enggak ada ruginya kok kita menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau itu orang jahil, orang awam, sama sekali tidak ngerti agama, sampaikan dengan cara dan kondisi dia. Nazzilun nas manazilahum atau hibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Posisikan orang itu sebagaimana porsi dia. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan? Posisikan orang pada posisinya. Lihat orang badui. Hadis muttafaqun alaih. Yang masuk masjid kencing di sudut masjid. Itu sebuah kesalahan atau tidak? Kesalahan besar. Masjid kok kencing. Masjid Nabawi pula. Buktinya para sahabat marah. Hampir saja dipukulin orang badui itu. Artinya, bila yang melakukannya bukan orang badui, berhak untuk kemudian mendapatkan teguran keras. Artinya, nah, kalau yang melakukannya itu orang yang sudah ilmu, yang sudah tahu hukumnya, tapi tetap nekat melakukannya, berhak mendapatkan teguran keras. Tapi orang badui, para sahabat sudah marah, mau membentak, mau marah-marah, menghardik. Gimana? Biarkan selesai. Lihat. Kencing di masjid. Oleh Nabi SAW, malah dibiarkan sampai selesai. Jangan putus, begitu. Kalau kita kan berpikir, ini kan mungkar jelek ini, kok dibiarkan. Tapi lihat maslahat dan mafsadahnya. Oleh para ulama, kalau misalkan disuruh berhenti paksa, kaget, malah tercecer ke sana dan ke kemari, kan begitu. Eh, jangan kencing di situ. Oh, pergi. Lari ke sana kemari akhirnya. Itu dijelaskan para ulama. Demikian juga bisa mengganggu kesehatan dia. Orang sedang asik-asiknya mengalir. Diputus paksa ya kan. Itu bisa mempengaruhi. Nah, bisa mempengaruhi organ tubuhnya itu, alat vitalnya bisa. Kesehatan membicarakan seperti itu. Yang lebih parah lagi, orang itu kemudian lari. Belum mendapatkan pengertian dari kita, sudah antipati. Belum mendapatkan pengertian, sudah anti. Kata Nabi, biarkan. Sampai selesai. Setelah selesai dipanggil, sini. Bukan dibentak-bentak. Para sahabat tadi yang marah, malah disuruh Nabi, ambil air. Menggerutulah sahabat itu. Tapi lihat pendidikan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa Nabi memerintahkan sahabat? Karena Nabi paham, sahabat-sahabat yang sudah terdidik setiap hari dengan taujih nabawi, yang sudah tergembleng oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apapun perintahnya selalu dilaksanakan. Begitu pertimbangan Nabi. Meskipun Nabi paham berat itu, tapi Nabi yakin ketika perintahkan ambil air, sahabat langsung ambil air, siram di tempatnya. Karena masjid Nabi kan masih pasir dan tanah, siram. Sampai kemudian diperkirakan air kencing itu betul-betul masuk, terserap sampai di bawah tanah. Orang badui itu memperhatikan sahabat. Gini. Tapi Nabi dengan wajahnya yang tenang, ceria, berseri-seri, penuh senyumnya kan, panggil sini. Disampaikan, yang namanya masjid itu didirikan untuk ibadah, untuk zikir, untuk membaca Al-Quran. Bukan untuk yang lain. Lihat ucapan Nabi. Nabi tidak mengatakan bukan untuk tempat kencing. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Hanya sebatas menjelaskan masjid itu digunakan untuk ibadah, zikir, Al-Quran. Selain itu tidak. Tadi orang Baduy kan akhirnya paham. Oh, enggak boleh. Ya. Senang. Sampai dalam sebuah riwayat, apa kata orang Baduy? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Karena mengena di hati, terkesan dengan sabda Nabi tadi, cara Nabi menasihati dan menegur. Kata orang Baduy tadi, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Jangan engkau rahmati selain kami berdua. Luar biasa. Jangan engkau rahmati selain kamu. Karena melihat sahabat tadi. Gitu. Subhanallah. Ini caranya Nabi. Kenapa beliau bersikap seperti itu? Orang Baduy. Orang kasar, orang kampung. Enggak tahu hukum segala macam. Enggak tahu hukum. Makanya memang harus diposisikan masing-masingnya itu. Tidak bisa kita samakan. Tidak bisa disamakan antara A, B, C, D, E, F, G. Lihat, oh ini si fulan begini, si B demikian. Itu yang disebut dengan fikih dakwah. Mengerti kondisi objek dakwah. Objek dakwah itu siapa? Orang tua kandung kita kah? Bawahan kita? Kalau bawahan kita sih enak. Kan gitu. Kalau nggak gitu, pecat. Ya bos. Punya hak kita, karena seperti itu. Nah, tapi kalau sama orang tua, Pak, kalau nggak sholat, pecat lah, Pak. Bapak kafir itu kalau nggak sholat. Ya kan nggak pas ya. Itu nggak pas seperti itu. Bukan demikian. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, masyarakat kita sekarang sedang menunggu. Semangat kita, dakwahkan. Nah, terutama tadi tentang ibadah, fokus ibadah pada masa-masa seperti ini di akhir zaman, terutama lagi adalah ibadah salat. Menyedihkan sekali melihat keadaan kaum muslimin tidak bisa salat sama sekali. Sering saya melihat, nasallahu alaihi, kaum muslimin itu salat wudu cuma setengah ini aja, setengah apa namanya ini, setengah lengan. Enggak sampai ini. Jangankan siku. Sebelah lengan atasnya aja enggak. Pakai jas, pakai kemeja gini aja. Wudu. Ya kan? Mohon maaf ini, saya praktekkan sekaligus biar pas di hati. Kalau pas kaki cuma gini aja. Pernah melihat seperti ini? Pernah. Atau bahkan pernah lakukan ya. Kan menyedihkan sekali, salatnya jelas tidak sah. Salatnya jelas tidak sah. Waktu umroh kemarin, sebelum saya pulang dari Yaman, umroh, baru pulang Indonesia kan gitu. Perjalanan dari Madinah ke Mekah. Saya bertemu dengan bapak tua, umroh juga, orang Kalimantan. Gak bisa bahasa Arab, sudahlah, kasihan sekali. Anulah, nak ya, bapak ditemenin, ya pak. Gitu. Jadi berhenti di, apa namanya, pemberhentian bis, kami sholat, maghrib dan isya untuk jamak. Masuk kamar mandi, saya tunggu. Kan kasihan ya nanti. Takutnya hilang atau apa kan begitu. Orang tua. Ketika berwudu. Saya perhatikan. Ini. Cuma setengah kaki aja. Tumitnya kemudian mata kakinya. Tidak tersentuh air. Saya bilang, Pak. Di bagian belakangnya kelihatannya belum basah ini Pak. Saya bantu ya. Saya bersihkan. Saya tunduk. Airnya. Jadi bapak itu diam saja. Saya bantu. Untuk betul-betul sempurna mengusap kedua kaki. Kasihan kan orang seperti itu. Siapa yang bertugas, yang sebenarnya bertugas untuk menyampaikan dakwah ini kepada mereka? Yang paling diharapkan adalah ahlus sunnah. As-salafiyun. Kenapa yang paling diharapkan ahlus sunnah? Karena ahlus sunnah yang paling mengerti hukum-hukum seperti itu secara ilmiah berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lihat kondisi kaum muslimin kalau sholat berjamaah. Satu dengan yang lain sekitar 4 meter. Begini. Kita dekatkan. Menjauh dia. Menjauh lagi. Jangan kemudian kita malah sholat main begini. Kalau memang kita dekatkan dia menolak, sudah cukup. Jangan diulangi lagi. Jangan kemudian dipaksa. Itu pun tidak baik. Sudah, kalau memang dia tidak mau, sudah. Orang jahil, gak ngerti hukumnya. Butuh difahamkan. Butuh difahamkan. Butuh difahami juga oleh kita. Kita memahami dan kita memahamkan dia. Kan gitu. Jadi, dan harapannya siapa? Harapannya anak-anak kita ini. Harapannya adalah anak-anak kita. Kita juga diharapkan. Tetapi mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, pendidikan seperti pendidikan yang telah dicontohkan para ulama, Al-Quran, Sunnah, adab-adabnya. Ya kita contohlah para ulama mendidik itu seperti apa. Mulai dari sistemnya, jenis pelajaran yang disampaikan, materinya, mulai usia berapa ini disampaikan, prakteknya bagaimana. Itu tugas kita. Sehingga masyarakat muslim kita benar-benar mendapatkan perhatian. Sehingga ada yang mengajarkan agama kepada mereka. Insinyur dan dokter sudah terlalu banyak. Nah, dokter menganggur di Jawa itu jumlahnya sudah sangat banyak. Insinyur menganggur juga sama. Banyak sekarang. Apa kurangnya? Pejabat membuat akta tanah pun rebutan pelanggan sekarang. Wah, sudah. Tapi kalau ditanya ustadznya siapa? Ya itulah ustadz. Kalau misalkan ustadz bisa, tolonglah carikan pengajar buat kami di sini. Itu sering saya temukan di daerah-daerah ini. Ada nggak murid antum ustadz yang bisa dikirim kemari? Belum, nggak ada pak. Itulah, stok ustadz itu kurang. Daurah kalau kita baca di WA, ya kan, di website-website salafi, ustadznya itu aja. Kok nggak ada ustadz yang lainnya? Begitu kan kenyataannya kan? Ada. Yang itu-itu aja maksudnya ya. Itu-itu aja. Nah, kenapa? Saking kurangnya stok ustadz itu. Sementara dakwah salafiyah itu semakin lama semakin tersebar. Siapa yang harus menyediakan stok ustadz? Ya kita bersama. Ta'awun. Dengan meminta bimbingan dari asatidzah. Seperti apakah baiknya jalannya pendidikan kami. Terutama pendidikan anak-anak. Karena pendidikan anak-anak itu berat sekali. Sungguh demi Allah. Stok ustadz itu kurang. Ya. Yang namanya stok ustadz itu kurang. Menjadi pembimbing. Seorang murabbi. Betul-betul menjadi panutan. Nah, jangan kemudian kita malah mencacat dan mencela. Allah. Lulusan pondok gitu-gitu aja. Lulusan pondok malah nakal, lulusan pondok malah begini. Iya, bukan malah dicacat. Itu kurang, mari kita benahi bersama. Mari kita benahi bersama. Apa yang kamu mampu, potensimu, ayo kita manfaatkan, kita maksimalkan. Ini anak-anak kita, aset terbesar. Sehingga mereka nantinya akan menjadi pembimbing umat. Karena kiamat sudah semakin dekat. Masing-masing mereka diharapkan akan menjadi tauladan, qudwah bagi masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau tidak berhenti susah ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkesan, terutama kepada Pak Haji tadi. Karena sering jadi Pak Haji. Tapi begitulah kita Pak Haji. Ya, gitu. Biar suasana itu hidup. Biar suasana itu hidup. Dan Nabi juga sering kok melakukannya seperti itu. Melibatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.